إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kisah-kisah penaklukan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bagaimana pasukan Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika mereka berhasil menaklukkan istana Al-Madain, maka mereka mendapatkan khazanah, perbendaharaan harta yang demikian banyak dan demikian berharga. Mereka dapatkan perhiasan-perhiasan, demikian juga pakaian, mahkota, kemudian ikat pinggang dan gelang yang biasa dipakai oleh Kisra, Raja Persia. Maka kemudian barakallahu fikum, sebagai bentuk kewajiban, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas memerintahkan ya untuk membagi-bagikan harta tersebut kepada pasukan. Jadi di dalam Islam ada ketentuan ya bahwa wanimah atau rampasan perang itu dibagi 5. Kemudian 4/5 ini dibagi-bagikan kepada para mujahidin yang telah ikut berperang. Kemudian 1/5-nya ya ini dikembalikan kepada Baitul Mal untuk apa? Kepentingan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba walyatama walmasakin wabnissabil. Ya. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah kalian, dari rampasan perang kalian, maka 1/5-nya itu untuk Allah, Rasul, kemudian karib kerabat Rasul, yakni keluarga dan istri-istri beliau, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jadi seperti 1/5 dari rampasan perang tersebut harus dibagi-bagikan atau 1/5-nya harus dikembalikan kepada Baitul Mal kemudian didistribusikan sebagaimana disebutkan ke apa di dalam ayat. Adapun 4/5 ya 4/5 ini dibagi-bagikan kepada kaum mujahidin yang telah ikut berperang ya. Maka ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas memerintahkan Salman Al-Farisi untuk membagi-bagikan harta tersebut. Fahasala likulli wahidin minal fursan ya 12,000. Maka setelah dibagi, satu orang prajurit penunggang kuda, mereka berhak untuk mendapatkan 12,000 dirham. Dan ketika itu hampir semua pasukan adalah pasukan penunggang kuda atau penunggang unta. Jadi pasukan kavaleri ya, pasukan yang berkuda, sehingga semuanya mendapatkan kira-kira 12,000 dirham. Dan tentu ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Adapun 1/5-nya, maka dikirimkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas ke kota Madinah. Dikirimkan kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sebelumnya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ya, meminta kepada kaum muslimin untuk memberikan, ya, untuk kepada para mujahidin yang mereka sudah mendapatkan 4/5 dari ghanimah, untuk memberikan sebagian harta-harta yang berharga yang memang menunjukkan bagaimana mewahnya kehidupan Raja Persia. Mereka ingin berikan itu kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk dipertontonkan. Betapa kita telah berhasil menaklukkan Persia dengan segala macam perbendaharaannya. Ya, permadani-permadani yang indah, kemudian mahkota Kisra, kemudian pakaian yang biasa dikenakan oleh Kisra. Semuanya ya diserahkan ke Madinah untuk dipertontonkan. Maka Sa'ad ibn Waqqas ya wastauhaba Sa'dun arba'ata akhmas ya albisad walubsa Kisra minal muslimin. Maka saat meminta dari jatah 4/5 ghanimah, ya, yang diperoleh tentaranya, saat meminta untuk dikeluarkan permadani-permadani dan pakaian kebesaran Kisra. Oke, itu hak kalian, tapi saya minta kita berikan saja ini kepada kaum muslimin di kota Madinah agar mereka bisa melihat, ya, bagaimana kemewahan Kisra yang baru saja berhasil kita ambil alih istananya. Ya, liab asahu ila Umar wal muslimin bil Madinah, agar itu dikirimkan kepada Umar dan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Liyanzuru ilaihi wa yata'ajjabu minhu, agar mereka bisa melihat langsung, ya, perbendaharaan harta yang dimiliki oleh Kisra, dan mereka bisa ta'ajub, ya, bisa takjub melihat perbendaharaan yang dia miliki. Fa tayyabu lahu dzalika wa adinu fih, maka tentu kaum muslimin, ya, mereka orang-orang baik, ya, mereka orang-orang yang luar biasa, karena mereka ingin agar kaum muslimin yang ada di kota Madinah juga menikmati kemenangan tersebut. Mereka merelakan, silahkan bawa, ya, harta-harta Kisra ini kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah, biar mereka bisa melihat, ya, biar mereka bisa melihat apa yang biasa dipakai oleh penguasa Persia. Qala fa ba'athahu Sa'dun ila Umar ma'al khums, ya, ma'a Bashir bin Khasasiyah. Maka kemudian Sa'ad pun mengirimkan, ya, barang-barang berharga tersebut kepada Umar, ya, disertai dengan 1/5 yang menjadi hak Baitul Mal kaum muslimin, dikirimkan ketika itu yang membawanya adalah Bashir bin Al-Khasasiyah. Wa kana alladhi bashara bil fathi qablahu Julais bin Fulan, ya, Al-Asadi. Adapun yang memberikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin sebelumnya adalah Julais atau Hulais bin Fulan Al-Asadi, ya. Hulais bin Fulan Al-Asadi. Ya, jadi diberikan atau dibawalah barang-barang berharga tersebut ke kota Madinah. Maka kemudian dibawa, ya, barang tersebut ke kota Madinah, lalu sampailah di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di sana Umar radhiyallahu taala anhu kagum dengan amanahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukan kaum muslimin, di mana mereka tidaklah rakus, ya, dengan harta. Ya, mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka, kemudian mereka berikan apa yang menjadi hak Baitul Mal kaum muslimin. Bahkan mereka melebihkannya agar kaum muslimin bisa melihat kemenangan yang mereka dapatkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, farwayna anna Umar lamma nadhara ila dhalika qala inna qauman addaw hadha la umana. Maka ketika dibeberkan, ya, harta-harta yang demikian banyak, ya, maka Umar mengatakan inna qauman addaw hadha la umana. Sesungguhnya kaum yang memberikan ini, yang menunaikan ini semua, mengirimkan ini semua kepada kita, mereka adalah orang-orang yang amanah. Ya, bukan para koruptor, bukan orang-orang yang rakus kepada dunia. Ya, mereka berikan apa yang menjadi hak Baitul Mal kaum muslimin, kemudian apa? Mereka pun memberikan tambahan. Faqala lahu Ali, maka Ali yang sedang mendampingi Umar ketika itu, beliau mengatakan kepada Umar, innaka afafta fa'affafat ra'iyatuk, ya, fa'affat ra'iyatuk, walau rata'ta la rata'at. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya engkau memiliki sifat iffah, wahai Umar. Ya, sifat iffah artinya malu untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang senantiasa menjaga kehormatan diri, gengsi untuk ngambil apa yang bukan haknya. Maka wahai Umar, ketika engkau bersikap menjaga iffahmu, maka rakyatmu juga akan menjaga iffahnya. Yang namanya pemimpin, dia seakan-akan lokomotif bagi gerbong-gerbong kereta api. Gerbong-gerbong itu akan mengikuti kemana dia berjalan. Maka ketika seorang pemimpin menunjukkan contoh keteladanan, ya, memiliki sifat iffah, malu dia kalau mengambil apa yang bukan haknya, senantiasa menjaga kehormatan dirinya, maka rakyat yang ada di bawah akan mengikutinya. Itulah pentingnya seorang pemimpin. Namanya juga pemimpin, dia yang ditiru oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Walau rata'ta la rata'at. Sebaliknya, kalau engkau rakus kepada harta, maka niscaya rakyatmu akan lebih rakus. Dan kita bisa lihat, ya, dalam suatu negara, ya, ketika dipimpin oleh orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, ya, yang senantiasa berupaya untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, maka rakyatnya yang di bawah pun akan mengikuti. Ya, maka rakyatnya di bawah akan mengikuti. Demikian yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian dibagi-bagikanlah ya apa yang dikirimkan ke kota Madinah, tsumma qasama Umar dzalika fil muslimin. Umar pun membagi-bagikan seperlima dari rampasan perang itu bagi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Fa asaba Aliyan kit'atun minal bisat fa ba'aha bi 20 alfan. Maka Ali ketika itu mendapatkan jatah sebuah permadani yang kemudian dijualnya dengan harga 20 ribu dirham. Ya, 20 ribu dirham. Maka ini jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak. Maka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang menginginkan agar sebagian dari harta-harta tersebut, terutama yang sering dipakai oleh Kisra, ini dipajang, maka dipajanglah pakaian yang biasa dipakai oleh Kisra itu oleh Umar bin Khattab, agar bisa disaksikan oleh kaum muslimin di kota Madinah. Faqad dzakara Saif bin Umar, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan oleh Saif bin Umar, anna Umar bin Khattab albasa thiyaba Kisra li khashabah. Ya, kata sejarawan Saif bin Umar, ketika itu Umar bin Khattab ya meletakkan atau mengenakan ya pakaiannya Kisra di sepotong kayu. Jadi ada kayu yang didesain untuk bisa memajang pakaiannya Kisra. Wa nasabaha amamahu li yuriyan nas ma fi hadhihi zinah minal ajab. Maka kemudian ya Umar memajang pakaian tersebut agar dilihat oleh manusia, agar mereka bisa melihat perhiasan yang demikian menakjubkan. Ya, baju Kisra dipajang di hadapan mereka beserta berlian-berlian dan mutiara-mutiara yang dipasangkan pada baju tersebut. Wa ma 'alaiha min zahratil hayatid dunya alfaniyah. Dan apa yang ada di dalamnya dengan segala macam perhiasan dunia yang demikian fana. Ya, jadi apa gunanya pakaian seperti itu kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, justru akan melupakan orang dari kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunianya itu sudah demikian enak, biasanya dia lupa dengan akhiratnya. Nauzubillah. Baik. Kemudian ada satu hal yang unik, barakallahu fikum. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mendapatkan pakaian-pakaian dan aksesoris-aksesoris yang pernah dikenakan oleh Raja Kisra, maka Umar memanggil Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik bin Jush'um, ya bin Jush'um, Amir Bani Mudlij. Disebutkan bahwa Umar albasa thiyaba Kisra li Suraqah bin Malik ibn Jush'um, ya. Bahwa Umar mengenakan pakaian Kisra ketika itu kepada Suraqah bin Malik, ya, bin Jush'um. Dia adalah pemimpin dari Bani Mudlij radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabi, ya. Jadi pakaiannya Kisra itu dikenakan kepada Suraqah bin Malik bin Jush'um atau bin Jush'um. Bin Jushum, ya, dari Bani Mudlij. Apa kisahnya Suraqah ini? Kenapa kok Umar ketika mendapatkan pakaian Kisra, dia memanggil Suraqah bin Malik bin Jushum untuk dipakaikan kepadanya pakaian Kisra? Ya, ini ada kisahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya, ketika beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Suraqah bin Malik, bahwa Suraqah ini cerita, dahulu barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah menuju Madinah untuk berhijrah. Dan ketika itu orang-orang Quraisy membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hidup-hidup maka akan diberikan 100 ekor unta. Maka kemudian Suraqah pun ikut dalam sayembara tersebut. Dia berkeinginan untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mendengar dari sekelompok orang yang melihat sepertinya ada dua orang yang sedang berjalan menuju kota Madinah, maka Suraqah pun memburu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ada sesuatu yang unik, sesuatu yang menghalangi Suraqah. Ya, ketika itu dia pacu kudanya dengan begitu kencang untuk memburu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suraqah cerita ada suatu hal yang aneh terjadi ketika beliau ingin memburu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma badalil qaum wa ra'aituhum athara bi farasi ya fadhahabat yadahu fil ard wa saqattu anhu. Maka ketika aku mendengar apa yang disampaikan oleh suatu kaum, ya, ma'afa badali al-qaum, maka aku pun kemudian mencoba untuk menyusul Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian aku melihat, ya, aku melihat mereka atharabi farasi, ya, maka kudaku pun seakan-akan dia tersandung. Fadhahabat yadahu fil ard, kedua kaki depannya tertekuk ke depan. Fasaqattu anhu, maka aku pun jatuh. Jadi setiap kali dia ingin mendekati Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, kudanya, ya, kedua kaki kudanya menekuk ke depan, kemudian dia pun terjatuh dari kudanya. Thumma intaza yadaihi minal ard, fatabi'ahuma dukhanun kal'iqsar. Maka kemudian bangkit lagi kudaku, kemudian aku pun mengikuti dukhan kal'iqsar, ya. Asap, ya, atau debu-debu, ya, debu-debu seperti apa, seperti badai, ya, seperti badai yang berdebu, menimbulkan debu, ya, dan ini terjadi berkali-kali. Lalu sebagai riwayat terjadi berkali-kali, dia coba bangkitkan kudanya, terjatuh lagi, dia coba bangkitkan kudanya, terjatuh lagi. Maka apa kemudian kata Suraqah bin Malik, ya, fa'araftu haina ra'aitu dhalika annahu qad muni'a minni wa annahu zahir. Maka setelah itu aku pun sadar, ya, bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika itu ada yang melindungi. Ada yang melindungi. Wa annahu zahir, ada yang memberikan pertolongan kepadanya sehingga aku tidak bisa untuk menyusul mereka. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Suraqah bin Malik? Fa nadaitul qaum fa qultu ana Suraqah bin Ju'shum. Maka kemudian aku memanggil rombongan tersebut, ya. Fa qultu ana Suraqah bin Ju'shum. Aku adalah Suraqah bin Ju'shum. Unzuruni ukallimukum. Ya. Cobalah kalian lihat aku, aku akan berbicara kepada kalian. Fa wallahi, ya, la araibukum. Ya, wala ya'tikum minni syai'un takrahunah. Demi Allah, ya, aku tidak akan melakukan suatu hal yang buruk kepada kalian. Dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat sesuatu dariku yang tidak kalian sukai. Jadi dia menyusul Nabi SAW, kemudian dia katakan, tunggu, biarkan saya bicara. Biarkan saya bicara. Ya, saya enggak mau ngapa-ngapain, saya enggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya saya ingin bicara, saya ingin bertemu dengan kalian. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li Abi Bakar, kepada Abu Bakar, ya, wa ma tabtaghi minna, qul lahu wa ma tabtaghi minna. Wahai Abu Bakar, coba tanyakan kepada dia apa yang dia inginkan dari kita. Qala faqala dhalika Abu Bakar, qala qultu taktubu li kitaban yakunu ayatan baini wa bainak. Ya, maka dia mengatakan, ketika ditanya oleh Abu Bakar apa yang kau inginkan, maka kata Suraqah mengatakan, tolong tulis sebuah perjanjian antara aku dan kalian. Artinya dia meminta surat perjanjian atau sebuah surat yang memberikan perlindungan kepada Suraqah. Jadi maksud Suraqah ini melihat bahwa Nabi SAW ini adalah sosok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah dia akan mendapatkan kemenangan. Maka Suraqah pintar, ya, cerdas dia. Tolong buat surat perlindungan untuk saya. Jadi kalau kamu menang nanti saya akan tunjukkan surat itu bahwa saya sudah mendapatkan jaminan keamanan. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Uktub lahu ya Abu Bakar." Ya, tulislah untuk dia wahai Abu Bakar. Fa kataba li kitaban, ya, fi azmin au fi ruq'ah. Maka kemudian kata Nabi SAW, tulislah untuknya, wahai Abu Bakar, apa yang dia inginkan. Ya, surat perlindungan atau surat jaminan, tulis untuknya. Maka kemudian dituliskanlah untukku, ya, pada secari kertas atau pada sepotong tulang, ya, au fi khazafah, atau di sebuah potongan tikar. Ya, potongan tikar. Thumma alqahu ilayya, kemudian dilemparkanlah surat tersebut kepadaku. Fa akhadtuhu fa ja'altuhu fi kinanati, maka aku ambil surat tersebut lalu aku masukkan ke tempat anak panahku, ya, aku masukkan ke dalam tempat anak panahku. Ya, ini Suraqah bin Malik, ya. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari, jadi riwayatnya ada dalam Al-Bukhari tapi tidak disebutkan secara detail, ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, faltafata Abu Bakar fa idza huwa bi Faris qad lahiqahum. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat ke belakang, ternyata di belakangnya ada seorang yang mengenakan kuda. Seorang yang mengendarai kuda telah mendekati mereka. Faqala ya Rasulullah, hadza Farisun qad lahiqa bina. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang penunggang kuda yang telah mendekati kita. Faltafata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Allahumma sra'hu fasarahul faras. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ya, sungkurkanlah dia, jatuhkanlah dia. Maka kemudian terjatuhlah kudanya Suraqah bin Malik. Jadi jatuhnya kuda Suraqah itu karena apa? Doa dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma qamat ya tuhammimu. Maka kemudian berdirilah kuda tersebut sambil dia meringkik. Kemudian faqala ya Nabi Allah murni bima syi'ta. Maka penunggang kuda tersebut mengatakan, wahai Nabiullah, wahai utusan Allah, wahai nabinya Allah, perintahkanlah aku apapun yang kau inginkan. Qala faqif makanak la tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Ya, tetaplah engkau di tempatmu dan jangan biarkan ada orang yang menyusul kami. Artinya dia diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi setiap orang yang akan menyusul jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dialah Suraqah bin Malik. Faqala, maka kemudian Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fakana awalan nahar jahidan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana akhiran nahar maslahatan lahu. Maka Suraqah bin Malik ini di awal siang, ya, dia bersungguh-sungguh untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di awal siang dia bersungguh-sungguh untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di akhir siang dia menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, demikian cepatnya orang berubah. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Humma raja'tu fasakattu. Maka kemudian aku pulang ke rumahku dan aku diam, enggak cerita kepada siapa saja. Ya, siapapun tidak ada yang diceritakan oleh Suraqah bahwa dia telah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam azkur syai'an mimma kan. Saya tidak menyebutkan sedikit pun tentang apa yang baru saja terjadi. Hatta idza kana fathu Makkah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wa faragha min Hunain wa Thaif, kharajtu wa ma'i al-kitab la alqah. Ya. Maka kemudian kata Suraqah, sampai kemudian berjalan selama bertahun-tahun. Ya, Suraqah masih dalam kekufurannya, ketika itu dia belum masuk Islam. Tapi di rumahnya, di dalam tempat anak panahnya, ada surat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan kota Makkah, kemudian beliau selesai dari perang Hunain dan perang Taif, kharajtu wa ma'i al-kitab. Maka aku pun keluar untuk menemui beliau sambil membawa surat yang telah dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala falaqithu bil ji'ranah. Maka aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Ji'ranah. Al-Ji'ranah adalah satu tempat yang terletak di luar kota Makkah tapi tidak terlalu jauh dan biasa dipakai, ya, oleh sebagian orang yang ingin melakukan ihram, ya, ingin melakukan umroh, ya, atau haji, ya, maka mereka memulainya dari Ji'ranah, Al-Ji'ranah. Qala fadakhaltu fi katibati min khailil ansar. Maka kemudian aku pun masuk di tengah-tengah pasukan orang-orang, pasukan berkudanya orang-orang ansar. Qala faja'alu yaqra'unani birrimah wa yaquluna ilaika ilaika madza turid. Maka mulailah mereka menghalang-halangiku dengan tombak-tombak mereka. Kemudian mengatakan, ilaika ilaika, pergi engkau, Mada turid, apa yang kau inginkan? Ya, jadi pasukan Ansar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Dihalangi oleh orang-orang Ansar. Qala fadanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi. Maka aku pun mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi. Ketika itu beliau sedang berada di atas untanya. Ya wallahi laka'anni anzuru ila saqihi ya fi gharzihi ka'annaha jumarah. Maka ketika itu aku pun melihat ya betis beliau yang demikian putih bercahaya. Faqala fa'araftu yadai ya fa'araftu farafa'tu yadi bil kitab. Tsumma qultu ya Rasulullah hadza kitabuka li. Maka kemudian aku pun mengangkat tanganku ya dengan suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini adalah surat yang kau buat untukku sebagai jaminan. Ana Suraqah bin Ju'shum, maka aku adalah Suraqah bin Ju'shum. Qala faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma wafa'in wabir udunu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hari ini adalah hari penunaian janji dan hari pemberian kebaikan. Dekatkan dia kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadanautu minhu fa aslamtu. Maka aku pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun masuk Islam. Ya. Maka masuk Islamlah Suraqah bin Malik bin Jush'um. Nah, dia ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Suraqah, ka'anni bika waqad albasta siwari Kisra." Wahai Suraqah, sesungguhnya aku melihat engkau mengenakan dua gelang kebesaran milik Kisra. Ya. Jadi ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik yang awalnya dia ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak berhasil. Setiap kali dia mengejar dengan kudanya, kudanya selalu tersungkur jatuh. Akhirnya diberikan, dia meminta surat jaminan dari Nabi SAW, diberikan surat jaminan oleh Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan kemenangan, maka dia pun masuk Islam, lalu dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa dia akan mengenakan gelang, ya, gelang kebesaran Kisra. Maka tibalah saatnya untuk menunaikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Malik. Tibalah saatnya untuk mengenakan pakaian kebesaran Kisra, demikian juga gelang yang dimiliki oleh Kisra kepada Suraqah bin Malik sebagai bentuk penunaian janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, anna Umar al-Khattab utiya bi fawrati Kisra fawudi'at baina yadayhi wa fil qaum Suraqah bin Malik bin Jush'am atau bin Jush'um bin Ju'shum. Ya, maka ketika itu ya Umar al-Khattab ya utiya bi fawrati Kisra, ya, beliau diberikan perbendaharaan hartanya Kisra. Fawudi'at baina yadayhi, kemudian beliau pun memegang perbendaharaan harta yang dimiliki oleh Kisra tersebut. Wa fil qaumi Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Maka ternyata di tengah-tengah mereka ada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Qala fa alqa ilaihi siwari atau siwari Kisra ibn Hurmus. Faja'alahuma fi yadihi fa balagha mankibaihi. Maka kemudian Umar al-Khattab pun melemparkan gelang-gelang tersebut, gelang-gelang Kisra bin Hurmuz kepada Suraqah. Fajalahuma fi yadihi fa balagha mankibaihi. Maka mulai dia masukkan di tangannya sampai kemudian gelang-gelang itu memenuhi tangannya sampai ke pundaknya. Sampai ke pundaknya. Jadi semuanya diisi dengan gelang-gelang. Falamma ra'ahuma fi yaday Suraqah qala alhamdulillah siwari Kisra bin Hurmuz fi yaday Suraqah bin Malik bin Ju'shum a'rabiyyun min Bani Mudlij. Maka kemudian Umar pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Gelang-gelangnya Kisra bin Hurmus sekarang berada di tangan Suraqah bin Malik bin Ju'shum, seorang Arab Badui dari kalangan Bani Mudlij. Ya. Kemudian dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dikatakan dalam riwayatnya, ya, wa inna ma albasahuma Suraqah li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal li Suraqah wa nadara ila dhira'aihi ka'anni bika wa qad albasta siwari Kisra. Ya. Ketika itu, kenapa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hanya saja Nabi Umar bin Khattab mengenakan gelang-gelang tersebut kepada Suraqah, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Suraqah ketika itu beliau melihat lengan Suraqah. Kemudian beliau mengatakan, ka'anni bika wa qad albasta siwari Kisra. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku diperlihatkan bahwa engkau mengenakan gelang-gelangnya Kisra. Ini merupakan tanda kenabian beliau. Ya, apa yang beliau ucapkan itu terjadi. Padahal ketika itu, ya, ketika beliau mengucapkan itu, ya, belum ada clash sama sekali antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Ya, belum ada tanda-tanda kaum muslimin akan menguasai Persia. Tapi beliau mengatakan, ini merupakan tanda kebenaran kenabian beliau. Beliau mengatakan, seakan-akan aku melihat gelangnya Kisra itu berada di tanganmu. Ya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Umar kepada Suraqah? Ya, kul Allahu Akbar. Wahai Suraqah, ucapkan Allahu Akbar. Ya, faqala Allahu Akbar. Maka Suraqah mengatakan Allahu Akbar. Ya. Jadi di seperti Suraqah ini di apa ya sama Umar bin Khattab, ya, ketika dipakaikan gelang, ya, kemudian diperintahkan oleh Umar untuk mengucapkan Allahu Akbar. Qul Allahu Akbar ya Suraqah. Ucapkan Allahu Akbar ya Suraqah. Maka Suraqah mengatakan Allahu Akbar. Kemudian dalam sebagian riwayat dikatakan Suraqah ini disuruh dipakaikan bajunya Kisra, kemudian dia suruh jalan-jalan. Ya, suruh jalan-jalan agar ditonton oleh penduduk kota Madinah. Dalam keadaan apa? Dia menggunakan pakaiannya Kisra. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Al-Haitham bin Adi akhbarana Usamah bin Zaid Al-Laitsi qala haddathana Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar qala ba'atha Sa'ad ibn Abi Waqqas ayyam al-Qadisiyah ila Umar bi qaba'i Kisra wa sayfihi wa mintaqatihi wa siwarai ya wa sarawilihi wa qamisihi wa tajihi wa khufaih. Ya, kata Muhammad bin Abi Bakar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, di hari-hari pertempuran Qadisiyah atau di akhir peperangan Qadisiyah mengirimkan kepada Umar, ya, dengan mantel yang dimiliki oleh Kisra, dia kirimkan juga pedang dan sabuknya, dia kirimkan juga gelang dan celananya serta kamisnya serta mahkotanya dan juga kedua khufnya, kedua sepatunya, semuanya dikirimkan. Kostumnya Kisra dikirimkan kepada Umar ibn Khattab. Qala fa nadhara Umar fi wujuhil qaum. Maka kemudian setelah mendapatkan harta tersebut, Umar melihat wajah-wajah penduduk kota Madinah. Wa kana ajsamahum wa abdanahum qamatan. Ya, maka ketika itu tubuh-tubuh dan badan-badan mereka tegak berdiri. Ya, maka kemudian artinya mereka ingin melihat apa yang didapatkan dari perbendaharaan orang-orang Persia. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Suraqah, kum fa'albas. Ya, wahai Suraqah, bangkitlah engkau dan kenakanlah pakaian ini. Ya. Maka kemudian dia pun kata Suraqah, fatama'tu fihi faqumtu falabistu. Maka kata Suraqah, aku pun ingin untuk memakai pakaian tersebut, aku pun bangkit dan mengenakannya. Ya. Kemudian kata Umar, ya. Ya, udabbir atau naam atau udbur fa'adbartu. Maka kemudian kata kata Umar kepada Suraqah, ya, adbir fa'adbartu. Wahai Suraqah, ya, jalanlah engkau ke belakang sana. Ya, jadi Suraqah disuruh jalan-jalan sama Umar, suruh jalan dia. Qala tsumma qala aqbil, fa aqbaltu. Maka kemudian maju lagi ke depan wahai Suraqah, ya kayak seorang peragawati. Kayak seorang peragawan mempertontonkan pakaian yang dia pakai. Jalan ke sana Suraqah, ya. Balik lagi Suraqah, ya, disuruh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala bakhin, ya. Maka kemudian Umar mengatakan bakhin ini ekspresi takjub, ya, luar biasa seperti itu, ya. Jadi Suraqah ini disuruh oleh Umar, ya, seperti peragawan, ya. Ayo jalan ke sana. Ya, pakai bajunya. Kisra. Kemudian balik lagi wahai Suraqah, balik lagi. Ya. Kemudian kata Umar, "A'rabiyyun min Bani Mudlij." Alaihi kubau Kisra wa sarawiluhu wa saifuhu wa mintaqatuhu wa tajuhu wa khuffah. Ya, luar biasa. Ada seorang Arab Badui, seorang Arab yang berasal dari pedalaman dari Bani Mudlij, sekarang dia menggunakan mantelnya Kisra, dia menggunakan celananya Kisra, dia menggunakan pedangnya Kisra. Demikian juga dia menggunakan sabuk. Demikian juga mahkota dan sepatunya Kisra. Ya. Rubba yaumin ya Suraq bin Malik. Law kana alayka fihi hadha min mata Kisra wa ali Kisra kana syarafan laka wa li qaumik. Ya. Hari-hari ini sangat jarang terjadi wahai Suraqah. Engkau bisa pakai bajunya Kisra, ini jarang-jarang terjadi. Kalau engkau punya harta, ya, punya harta sebanyak hartanya Kisra dan sebanyak harta keluarganya Kisra, maka ini merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Tapi apa kata Umar? Inzi, sekarang copot. Jadi habis disuruh pakai baju, kemudian pamerkan, disuruh copot oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fanazatu, maka kemudian Suraqah pun apa? Melepaskan pakaian tersebut. Jadi hanya untuk dipertontonkan saja ke hadapan khalayak ramai. Ini loh pakaian yang biasa dipakai oleh Kisra, Raja Persia. Ya. Maka kemudian setelah beliau mempertontonkan pakaian yang dipakai oleh Suraqah, ini satu hal yang sangat mulia dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan beliau luar biasa ini. Ketika itu beliau mengatakan, Allahumma innaka mana'ta hadha rasulaka wa nabiyyak. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak memberikan ini kepada rasul dan nabimu. Perbendaharaan harta yang demikian luar biasa ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaika minni. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentu, ya, lebih engkau cintai dan lebih mulia di sisimu wahai ya Allah. Ya. Ya Allah, engkau tidak berikan ini semua kepada rasulmu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang paling kau cintai, sosok yang paling mulia di sisimu. Wa mana'tahu Abu Bakar wa kana ahabba ilaika minni. Dan engkau pun tidak memberikan ini kepada Abu Bakar. Padahal dia adalah sosok yang lebih kau cintai daripada diriku. Ya Allah, Rasul tidak kau berikan ini. Padahal dia lebih kau cintai. Abu Bakar juga tidak kau berikan ini semua. Padahal dia lebih kau cintai daripada diriku. Wa akrama alaika. Ya, wa akrama alaika minni. Padahal Abu Bakar adalah orang yang lebih mulia daripada diriku. Wa ataitanihi. Akan tetapi kau berikan ini semua kepadaku. Wa a'udzubika an takuna ataitanihi litamkurabi. Maka aku berlindung kepadamu ya Allah. Ya, jangan sampai apa yang kau limpahkan kepadaku ini, apa yang kau berikan kepadaku ini justru menjadi makar bagiku, ya, menjadi sesuatu yang menjerumuskan aku pada keburukan. Unzuru barakallahu fikum, bagaimana ketawabuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berhasil menaklukkan Romawi dan Persia ketika itu, beliau tidak kemudian merasa sombong. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan, ini Rasulullah saja enggak bisa ini menguasai Persia, mengalahkan Persia. Siapa yang memimpin penaklukan Persia? Saya. Enggak. Beliau merasa khawatir dengan apa yang Allah berikan. Ya Allah, Rasul lebih mulia. Rasul lebih engkau cintai. Tapi engkau tidak berikan ini. Demikian juga Abu Bakar. Lebih kau cintai dan lebih mulia daripadaku. Tapi dia tidak berikan kemenangan ini. Tapi kenapa kau berikan ini kepadaku? Mudah-mudahan apa yang kau berikan tidak menyebabkan keburukan kepada diriku. Qala thumma baka. Kemudian Umar pun menangis. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Takut beliau. Ya. Jika Allah tidak berikan itu kepada Rasulullah, tidak berikan itu kepada Abu Bakar, tapi diberikan kepada beliau, beliau justru merasa takut. Thumma baka. Kemudian beliau pun menangis. Hatta rahimahu man kana indah. Maka sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitarnya ya merasa kasihan terhadap diri Umar ibn Khattab. Kelihatan sekali beban pada sosok beliau. Thumma qala li Abdurrahman bin Auf, ya, aqsamtu alayka ma bi'tahu thumma qassamtahu qabla an tumsi. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku bersumpah bahwa hendaknya engkau menjual ini semua, kemudian bagi-bagikan sebelum datangnya waktu petang. Artinya Umar memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk segera membagi-bagikan ya ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, beliau tidak ingin kemudian itu menjadi apa? Menjadi mudarat bagi diri beliau. Kemudian disebutkan oleh sejarawan Saif bin Umar At-Tamimi bahwa ketika Umar ya anna Umar hina malaka tilkal malabis wal jawahir ya ji'a bi sayfi Kisra wa ma'ahu iddatu suyuf minha sayfun Nu'man ibn Mudhir na'ib Kisra 'ala al-Hirah. Ini mereka adalah orang-orang yang dipenuhi sikap amanah. Ya. Maka banyak sekali harta yang dibawa oleh kaum muslimin dari perbendaharaan harta Kisra. Kemudian Umar mengatakan inna Kisra lam yazid ala an tashagala ya bima utiya an akhiratihi fajama'a li zauji imra'atihi aw zauji ibnatihi walam yuqaddim li nafsihi walau qaddama li nafsihi wa wada'a al-fudul fi mawadi'iha la hasala lahu. Sesungguhnya Kisra ya dia menyibukkan diri dengan apa yang diberikan kepadanya tanpa berpikir bagaimana akhiratnya. Jadi Kisra hedonis ya. Kisra ini orang yang hedonis. Dia pakai harta yang demikian banyak itu untuk bersenang-senang, tidak terpikirkan sama sekali untuk akhirat. Ya. Maka kemudian dia pakai itu untuk menikahi istrinya atau dia berikan itu untuk suami dari putri-putrinya. Ya, tidak kemudian dia persiapkan harta-harta yang demikian banyak ini untuk akhiratnya. Walau qaddama li nafsihi wa wada'a al-fudul fi mawadi'iha la hasala lahu. Andai saja dia memikirkan tentang dirinya dan dia meletakkan kelebihan hartanya itu pada tempatnya, entah itu dia sedekahkan atau dia berikan kepada fakir miskin, maka niscaya yang lebih baik bagi dirinya. Jadi harta yang banyak ini tidak bermanfaat kalau hanya dipakai untuk bersenang-senang saja. Tapi harta itu baru bermanfaat bagi kita ketika kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisra memiliki harta yang demikian banyak, tapi harta yang demikian banyak itu tidaklah memberikan manfaat sama sekali bagi Kisra. Maka ini pesan bagi kita untuk bisa memanage harta kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian ketika kita diberikan keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan harta-harta kita, kemudian kita pakai hanya untuk bersenang-senang, tidak terpikirkan untuk menginvestasikannya bagi kehidupan akhirat kita. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana keadaan ghanimah yang dibawa ke tengah-tengah kota Madinah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan serial penaklukan di masa para Khulafa Ar-Rasyidin ini. Kita akan bahas penaklukan Jalula dan juga Khulwan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu taala a'lam. Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya Hadi dari Sumatera Utara, izin bertanya, apakah setiap perkataan Nabi adalah dari wahyu Ustaz? Apakah setiap perkataan Nabi adalah dari wahyu? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, apa yang beliau ucapkan berupa perkara-perkara gaib yang memang tidak bisa diambil tidak bisa diambil dari pemikiran, ya, maka itu tentunya adalah wahyu. Namun terkadang ada juga ucapan beliau yang bukan berupa wahyu, seperti dalam kisah penanaman pohon kurma. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, beliau mendapati kebiasaan orang-orang Madinah mengawinkan pohon kurma agar mendapatkan hasil yang baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian rusaklah pohon kurma tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maka apa yang beliau ucapkan tentunya itu bukan wahyu. Dan sering sekali ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabat bertanya, ya contohnya ketika dalam perang Khandaq, ketika pasukan Ahzab, 10.000 pasukan gabungan kaum musyrikin ingin menyerbu kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk memberikan kurma Madinah kepada orang-orang Ghatafan agar mereka tidak ikut serta dalam penyerangan tersebut. Maka kemudian dua orang tokoh Ansar, yakni Sa'ad bin Ubadah dan juga Sa'ad bin Mu'ad, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan ataukah pemikiranmu? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah pemikiranku. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah mengusulkan atau memberikan masukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, di masa jahiliyah dulu, tidaklah orang-orang Ghatafan mendapatkan kurma Madinah kecuali mereka harus membeli, atau ketika mereka datang sebagai tamu lalu kami jamu. Maka apakah mungkin ketika Allah telah muliakan kami dengan Islam, kami justru memberikan kurma tersebut dengan gratis? Maka kemudian Nabi SAW pun mengurungkan niatnya untuk memberikan kurma Madinah kepada orang-orang Ghatafan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan wahyu. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.